Jo bagaimana saya bisa lanjutkan saya tidak mabuk le jangan pikir lain lain kah aduh om dan tante aduh bapa mama saya joget bye bye le mau bayar capek le saya tidak bikin kacau le. Bagaimana saya bisa lanjutkan